السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا الأخوات رحمة الله سكليان الحمد لله. Segala puji dan syukur semua kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, kerana hanya dengan limpah nikmat kurnia-Nya sahajalah kita masih lagi di dalam nikmat iman dan Islam. Dan semoga Allah SWT sentiasa menambahkan nikmat iman kepada kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan bacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang saleh karangan al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimallahu taala, di mana kita telah baca beberapa hadis di dalam bab sabar. Dan hadis yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di dalam peperangan Hunain, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditegur oleh seorang lelaki tentang pembahagian harta rampasan perang Hunain. Maka orang itu menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku adil dalam pembahagian tersebut, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bahagian yang amat besar kepada sebahagian sahabat. Ada di antara mereka bukanlah yang lama masuk Islam, tetapi mereka merupakan bangsawan ataupun ketua-ketua kabilah. Baik, maka Nabi SAW pun marah, tapi Nabi SAW bersabda bahawa siapakah yang akan berlaku adil jika Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda, semoga Allah merahmati Musa, dia telah diuji dengan yang lebih buruk daripada ini tetapi dia telah bersabar. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah mencontohi apa yang beliau ajarkan kepada umatnya, iaitu apabila diuji dengan kata-kata membuat kita marah, tapi kita wajib bersabar dan mengawal kemarahan kita. Rasulullah SAW tidak mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan beliau tidak dapat mengawal perasaannya, tapi beliau telah menafikan apa yang didakwa oleh lelaki tersebut. Dan beliau telah teringat akan Nabi daripada Nabi-Nabi sebelum beliau, iaitu Nabi Musa AS. Dan beliau telah menjadikan kesabaran Musa AS sebagai tauladan bagi beliau. Jadi ini satu contoh yang harus kita juga contohi, iaitu tentang bersabar apabila dianiaya oleh orang lain. Kemudian hadis yang berikutnya, ke surat 186 dalam kitab terjemahan, hadis 43. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anasin radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahu al'uqubata fi dunya, wa idha aradallahu bi'abdihil syarra amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah. Wa qala an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila Allah menghendaki hamba-Nya menjadi orang baik, ataupun lebih tepat lagi, apabila Allah ingin kebaikan untuk hamba-Nya, maka dia akan menyegerakan siksaannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki hamba-Nya atau kejahatan untuk hamba-Nya, maka ia menangguhkan balasan dosanya, sehingga Allah akan menuntutnya pada hari kiamat. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Apabila Allah SWT mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka sehingga siapa yang reda, maka Allah akan meredainya. Dan siapa saja yang murka, maka Allah akan memurkainya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan. Jadi ini dua riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, juga tentang bab sabar. yang dibawa oleh pengarang kita Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita teliti akan lafaz-lafaz hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila Allah ingin kebaikan untuk hamba, idza aradallahu bi 'abdihi al-khairah. Jadi Allah menghendaki, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menghendaki kebaikan. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai al-iradah, mempunyai kehendak. Baik. Dan apabila Allah kehendaki sesuatu, maka tidak ada makhluk yang boleh menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW mengkhabarkan jika Allah menginginkan, menghendaki untuk hamba-Nya kebaikan, maka Allah akan menyegerakan balasan di dunia. Ajjala lahul uqubata fid dunya. Jadi di sini ada dua perkara. Satu, bila Allah hendaki kebaikan untuk hamba-Nya, kemudian perkara yang kedua adalah Allah akan segerakan hukuman di dunia. Jadi al-khairah di sini, kebaikan, tafsirannya adalah kebaikan di dunia atau di akhirat. Jika Allah ingin kebaikan untuk hamba-Nya, Allah akan segerakan balasan di dunia. Jadi dia adalah umum khair, al-khairah boleh makna kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi kalau kita lihat, oleh kerana balasannya akan disegerakan di dunia, maka fahamlah kita bahawa kebaikan yang Allah inginkan itu bukan kebaikan dunia, tetapi kebaikan akhirat. Sebab apa? Balasannya, hukumannya akan disegerakan di dunia atau di akhirat? Di dunia. Maknanya di akhirat akan dihukum atau tidak? Tidak. Tidak akan dibalas di akhirat. Jadi siang-siang sudah dibalas. Jadi menunjukkan bahawa nanti hari akhirat dia tidak akan dibalas. Dan itulah kebaikan. Jadi kita boleh katakan, jika Allah ingin kebaikan di dunia untuk hamba, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Jadi di sini terdapat mafhum bahawa jika seseorang itu terus-menerus mendapat nikmat kebaikan di dunia, tidak pernah menimpa dia, tidak pernah menimpa musibah, maka itu mungkin tanda bahawa Allah tidak inginkan kebaikan untuknya di dunia. Sebab apa? Allah akan menuntutnya di hari kiamat kelak. Jadi dia akan dibalas di hari kiamat kelak, dan itu lebih buruk daripada apa? Daripada keadaan pertama. Kemudian kalau kita lihat bahagian kedua hadis itu, Nabi SAW pula bersabda, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, apabila Allah inginkan kejahatan, keburukan untuk hamba-Nya. Jadi kehendak Allah ada dua, kehendak untuk hamba-Nya sama ada kebaikan ataupun keburukan. Amsaka 'anhu bi dzambihi, maka Allah akan mengambilnya atau menangguhnya dengan dosanya. Dan ini isyarat bahawa semua hukuman, semua kejahatan yang menimpa seorang hamba itu sebenarnya datang daripada hambanya itu, daripada dosa yang dia lakukan. Sebab Nabi SAW kata, amsaka anhu bidzambihi, Allah tangguhkannya dengan dosanya. Jadi tidak mungkin seseorang tidak melakukan dosa kemudian ditangguhkan sampai hari kiamat lalu diazab. Tidak. Mesti dia ada lakukan dosa. Baik, dan barulah dia akan diazab. Allah tidak akan mengazab seseorang yang tidak melakukan dosa. Sebab Allah SWT tidak menzalimi hamba-hambanya. Wa mallahu bizzallamin lil'abid. Tidaklah Allah menzalimi hamba-hambanya. Baik. Hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah, sehinggalah Allah menuntutnya dengannya. Menuntut dengannya, bihi maknanya dengan zanbihi. Jadi Allah tuntut hukuman itu dengan apa? Dengan dosa yang dilakukan. Jadi di sini kita kena faham, menunjukkan bahawa tidak ada seseorang yang celaka, yang diazab oleh Allah SWT di akhirat kelak, kecuali disebabkan dosanya yang tidak diampunkan oleh Allah SWT, ataupun yang tidak dihukum, dibalas oleh Allah SWT di dunia. Itu dimakna, itulah makna disegerakan balasannya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, dan hari kiamat dinamakan hari kiamat sebab itulah hari makhluk Allah, manusia akan dibangkitkan daripada kubur-kubur mereka. Jadi mereka akan berdiri setelah berbaring lama di dalam kubur mereka, dan mereka akan berkumpul di padang mahsyar. Itu juga adalah dinamakan yaumul hasyr, yakni hari yang dikumpulkan manusia semua untuk dihitung amalan mereka. Baik, hari kiamat antara hari yang banyak nama, ya, melihat kepada perkara-perkara yang berlaku pada hari tersebut, antaranya hari kiamat, hari di antaranya yaumul akhir, iaitu hari akhirat, sebab tidak ada hari selepas hari tersebut. Baik, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul din, juga hari perhitungan, dan macam-macam lagi nama banyak. Di dalam Al-Quran saja dah banyak. Baik, jadi ini menunjukkan bahawa antara akidah yang harus kita imani adalah beriman kepada hari kebangkitan. Nah, baik, waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu, inna izamal jazai. Jadi besarnya izam, maknanya daripada kalimat azim, besar, kabir. Besarnya pahala itu, ganjaran itu, ma'a izamil bala. Kalau kita terjemahkan gitu, berserta dengan besarnya ujian. Kalau kita nak letakkan equation di situ, besar pahala equal, ataupun besar ujian equal apa? Besar pahala. Maknanya apa? Kalau kurang ujian, kurang pahala. Lagi besar ujian, lagi teruk ujian, lagi sakit, lagi banyak kali, maka lebih besar ganjarannya. Ini daripada Rasulullah SAW dikhabarkan kepada umatnya. Tujuannya tidak lain terawakan. Untuk apa? Untuk seorang tu bila ditimpa musibah, maka hendaklah ingatkan hal ini dan bersabar. Dan ingat bahawa dia akan mendapat pahala ganjarannya di sisi Allah SWT kalau dia bersabar. Bukan dia minta besar, apa ni, dapat apa? Dapat selalu dapat bala. Nanti apa ni? Banyak dapat pahala. Bukan dia minta apa? Lebih sakit lebih bagus, supaya lebih besar pahala. Bukan. Sebab apa? Kita dah baca hadis sebelum ini, apa dia? Janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati pula. Jadi tak boleh kita mengharapkan bala. Bahkan kita berdoa supaya diselamatkan daripada bala, supaya dalam afiah. Dalam doa bulan Ramadan, doa apa ni, kalau bertemu Lailatul Qadar, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar apa? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, afuwun, maka maafkanlah aku. Dan afu, al-afiyah ni ada dua makna. So maaf, diampunkan daripada dosa, dilepaskan, dibiarkan. Sebab tu kata Nabi SAW, a'ful liha, biarkanlah janggut itu. Maknanya apa? Lepaskan, jangan buat apa-apa. Jadi kalau dosa tu dilepaskan, maknanya apa? Tidak dihukum. Fa'fu anni, maka ampunkanlah, biarkanlah dosa-dosa ku daripada apa ni? Daripada dihukum. Dan juga ada makna afiyah, iaitu maknanya disihatkan ataupun diselamatkan daripada sakit, kemudaratan dan musibah. Baik, jadi kita minta apa ni, afiah, bukan kita minta bala. Tapi kalau kena ujian, kalau teruk ujiannya pun, kita bersabar, sebab lebih besar ujiannya, lebih besar pahalanya. Dan pahala ini terakhirnya adalah di hari kiamat. Baik, itu asal pahala semua asalnya dapat bila? Sekarang ke hari kiamat? Siapa pahala dapat poin ke? Buat. Lepas tu boleh apa? Boleh tukar poin. Tak ada, eh? Itu kat dunia, konsep kat dunia. Sebab kalau tak dapat poin, tak ada apa-apa, orang tak nak pergi di minyak kat situ. Ya, atau beli dekat supermarket tu. Tapi kita cerita tentang pahala yang datang daripada Allah Subhanahu Taala. Pujian pun awak tak dapat daripada Allah Subhanahu Taala di dunia ini. Baik. Allah puji pun kita tak tahu, eh? Malaikat puji pun kita tak tahu. Tetapi apa, semuanya kita akan dapat di hari akhirat kelak. Jadi tidak mungkin seseorang itu apa ni, boleh beramal, bersabar, kecuali dia mempunyai keimanan kepada al-ghaib. Sebab tu kata Allah SWT, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang muttaqin, mereka yang beriman kepada al-ghaib. Kalau tak ada iman kepada yang ghaib, pahala daripada Allah SWT tak mungkin dia apa ni dilakukan ataupun dia beramal dengan amalan Islam. Baik. Jadi kemudian Allah Nabi SAW meneruskan, wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, jadi Nabi SAW sedang mengkhabarkan daripada Allah. Dan siapa yang paling layak mengkhabarkan suatu khabar daripada Allah Rabbul Alamin kecuali Rasulullah SAW, sebab Nabi SAW paling tahu tentang Allah, apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka, apa yang Allah pahala, apa yang Allah siapkan untuk amalan yang baik ini, dosa apa yang Allah ancam bagi orang melakukan maksiat ini. Itu semua hanya datang daripada Rasulullah SAW. Tak ada orang boleh kata siapa buat gini-gini dia akan dapat pahala gini-gini, 20, dapat 17, dapat 27, tak. Dapat syurga besar satu, dapat syurga dua, ataupun siapa buat dosa macam gini maka dia akan dilaknat, tak boleh. Sebab tu kalau kita selalu dengar orang kata siapa yang doa awal tahun, akhir tahun, nanti apa, syaitan akan kata celaka, aku buat susah aku je satu tahun, aku cuba sesatkan dia. Lepas tu dia baca doa awal tahun, akhir tahun, maka Allah ampunkan dia. Jadi perkara ini, perkara boleh nampak atau tak boleh nampak? Tak boleh nampak perkara yang gaib, syaitan cakap apa dan sebagainya. Jadi ini hanya boleh datang daripada siapa? Daripada orang yang dapat wahyu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yantiqu 'anil wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang berkata-kata bukan dengan hawa nafsunya, tapi hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi sebab itu kita beramal semua hendaklah datang daripada yang warid, yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sesungguhnya Allah apabila mencintai kauman, satu kaum itu. Kaum ini asal dia banyak, kumpulan manusia. Kita namakan dia satu kaum. Baik, kita ada kaum Arab, kalau kita dah sebut agama, kita ada kaum Muslimin, baik, kaum munafikin dan sebagainya, aqwam. Baik. Tapi boleh juga satu orang pun jadi kaum. Dia boleh umum. Idza habba qauman, dan ini masuk lelaki masuk perempuan. Jika Allah cinta suatu kaum, Allah akan uji mereka, ibtalahu. Ini tanda Allah cinta pada satu sesuatu seseorang itu. Itu pasti. Jadi menunjukkan kalau Allah ataupun seseorang itu tidak diuji oleh Allah SWT, makan dia sedap aja, baik, apa yang dia nak semua dapat, tak ada sakit, tak ada apa, maka itu tanda bahawa Allah tak cinta pada dia. Itu satu perkara yang agak menakutkan. Sebab tu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an dikisahkan bahawa apabila pada zaman selepas khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berpuasa dan diberikan kepadanya makanan. Jadi bila dia melihat makanan tersebut, dia kagum dengan makanan yang lazat-lazat tersebut. Kemudian dia menangis. Orang tanya pada Abdul Rahman bin Auf, kenapa kau menangis? Dia kata, aku telah menemani Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka tak pernah dapat makanan macam ni. Jadi dia sambung lagi, dia tak pasti saya apa kata-kata, tapi dia berseluruh maknanya, mungkin antara syarahnya, pada beliau, mereka itu lebih baik daripada aku, tapi mereka tak dapat nikmat-nikmat. Menunjukkan apa? Dapat nikmat ini juga mungkin tanda bahawa apa ni, kekurangan terhadap ataupun pada seseorang itu. Dan tanda kesempurnaan apabila seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini banyak kita dengar, kalau kita baca tentang riwayat salaf, bahawa mereka khawatir kalau mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sangka bahawa Allah telah melupakannya. Baik, jadi ini satu perkara yang mungkin amat janggal pada zaman kita ini. Baik. Tapi ini berbeza dengan minta bala, minta diuji. Baik. Kemudian Nabi SAW terangkan lagi, faman radhiya, yakni Allah akan uji mereka, dan barang siapa yang redha, falahu redha, maka baginya keredaan. Kemudian sebaliknya, waman sahibah falahu suhd. Barang siapa yang benci, di sini disebutkan murka. Murka besar, besar sangat makna dia tu. Jadi siapa yang benci, maka baginya kebencian. Jadi di sini kita nak terangkan tentang redha. Siapa yang redha? Tidak diterangkan di sini siapa yang redha kepada apa. Tapi kita boleh faham bila kita lihat sebelumnya, Allah akan uji mereka. Jadi siapa yang redha, dia dapat keredhaan. Maknanya apa? Siapa yang redha terhadap ujian tersebut, kemudian dia akan mendapat keredhaan. Dapat keredhaan daripada siapa? Terjelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu kedudukan yang amat besar. Wa ridwan minallahi akbar. Dalam Quran dah disebutkan tentang syurga mengalir, sungai di bawahnya dan seterusnya. Kemudian Allah SWT kata wa ridwan minallahi akbar, dan keridaan daripada Allah itu lebih besar. Tentulah sekali. Baik, sebab kalau Allah dah ridha, apa pun kita nak dapat. Jadi di sini terdapat permasalahan. Apa hukum riba apabila ditimpa musibah? Kita sedang membahaskan tentang bab sabar, bukan bab riba. Bila ditimpa musibah, setelah kita terangkan hukum sabar bila ditimpa musibah, apa hukumnya? Hukum dia wajib. Siapa tak sabar berusaha. Baik. Tapi riba ada khilaf di kalangan ulama, apakah wajib kita riba terhadap satu musibah ataupun tidak. Maka ada dua pendapat. Yang benar adalah redha itu tidak wajib. Tapi kena faham makna redha. Mereka boleh katakan redha itu tidak wajib, artinya adalah redha yang mutlak, redha yang sempurna. Bila disebutkan redha, maknanya kita redha segala-galanya. Apa yang ada pada musibah tu kita redha. Ini yang mereka katakan, yang menurut pendapat yang kuat, tidak wajib. Sebab apa? Redha beza dengan sabar. Kalau sabar tadi kita menahan diri daripada menunjukkan kebencian kita terhadap musibah, sama ada dengan kata-kata atau dengan perbuatan, ya kan? Begitu. Kemudian kalau redha, redha kita menerima musibah tersebut, seolah-olah kita tidak ada sedikit pun benci terhadap musibah tersebut. Kalau sabar, dia tak suka benda tu berlaku. Dia tak suka misalnya ada ahli keluarganya meninggal dunia contoh. Dia tak suka ada ahli keluarganya sakit. Dia tak suka. Tetapi dia sabar. Jadi tak suka tu maknanya dia masih dalam apa level sabar. Kalau redha, dah tak ada tak suka. Dah tak ada tak suka tu. Terus terima semuanya. Terima. Dah tak ada lagi sikit pun di dalam hatinya tidak suka. Jadi tentulah redha tu lebih besar lagi, lebih tinggi kedudukannya. Dan ia lebih berat. Ia lebih berat. Jadi kalau diwajibkan atas semua orang, mesti sampai level demikian. Oh, itu mungkin akan apa ni? Amat memberatkan. Ya Allah tak wajibkan, kata mereka. Allah wajibkan sabar saja. Namun kita ada lagi satu redha, tapi redha ini bukan redha mutlak. Redha ini adalah redha khusus. Yang ini, level ini wajib bersama dengan sabar. Redha apa ni? Kita redha bahawa musibah ini ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita redha ia sebagai qada dan qadar Allah SWT. Kalau pun kita tak suka ia berlaku pada kita, ya, tapi kita redha ini adalah qada dan qadar Allah SWT. Sebab kalau kita tak redha, ini adalah qada dan qadar Allah, maknanya kita apa? Kita tolak qada dan qadar Allah. Kita tolak. Ini tak boleh. Sebagaimana kita redha dengan hukum ahkam Allah SWT yang berbentuk syar'iyah, ya kan? Allah perintahkan kita solat. Nak solat sebenarnya kadang susah, kadang tak suka. Tak apa, itu tak dosa lagi. Tapi kita redha bahawa solat itu memang adalah hak Allah SWT. Allah perintahkan kepada kita pergi. Allah larang kita daripada buat maksiat. Sedangkan hati kita suka nak buat maksiat tersebut. Tak apa. Tapi awak mesti redha bahawa ini adalah hukum Allah SWT. Allah dah takdirkan demikian. Awak tak suka dengan keluarga, awak tak suka dengan itu, dengan ini. Macam-macam benda awak tak suka dengan kehidupan awak. Tapi awak mesti reda bahawa ini adalah apa? Adalah ketentuan daripada Allah SWT yang tak boleh diubah. Itu wajib. Sudah itu wajib. Yang ini reda kepada al-maqdur, yakni ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesannya kepada kita, itu cerita lain. Itu tak wajib kita reda, tapi wajib kita bersabar. Jadi di sini kadang-kadang orang kata saya reda lah, pasrah lah, dan apa makna apa ni kalimat-kalimat tu. Itu semua apa ni, hendaklah kita faham hukum syariat yang dituntut atas kita. Orang boleh cakap macam-macam, sabar, tapi kerana dia cakap reda, kencang dia, saya reda je lah semuanya. Semuanya reda je. Tapi sebenarnya dia cuma apa? Dia cuma sabar je. Dan kadang-kadang kau mesti reda, kau mesti reda. Soalnya reda tu lah wajib. Padahal yang wajib tu adalah sabar. Dan reda yang apa? Reda yang telah kita syarahkan tadi, itu reda khusus terhadap ini sebagai takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak suka. Ya? Nah. Jadi siapa yang redha dengan makna tadi, maka dia akan mendapat redha. Falahur redha, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas menunjukkan bahawa balasan itu sejenis dengan amalan. Al-amal al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian waman sakhita, siapa yang benci. Benci di sini ada dua macam. Satu benci apa? Ini sebagai takdir Allah SWT jelas ya. Ini haram. Ini berdosa besar. Satu lagi benci adalah benci yang keluarkan keadaannya daripada had kesabaran. Yang didekuakan kebencian tersebut dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Bukan benci tak berapa suka dengan apa tu. Dengan musibah ini tak, dia terus benci betul dengan apa ni, dengan perkara ini, hingga keluar dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan, sebagaimana orang yang meratap, meraung dan sebagainya, mengeluarkan syair-syair yang apa ni, seolah mengutuk akan takdir Allah SWT. Kenapa aku yang kena, ya Allah, macam itulah kan, macam kat drama atau TV dan sebagainya. Asyik-asyik aku je lah yang kena. Itu dah keluarkan dengan apa? Kata-kata menunjukkan dia benci. As-suht. Yang keluar daripada had sabar. Nah. Jadi apa yang berlaku? Falahus suhtu. Maka dia akan dapat kemurkaan daripada Allah SWT. Di sini terdapat dua lagi sifat daripada Allah SWT. Apa dia? Iaitu Allah redha. Dan Allah benci. Allah murka. Dua sifat yang opposite ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi objeknya, objek keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, objek kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala tentulah berbeza-beza. Baik. Dan dua sifat ini kita tetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tanpa kita fikirkan bagaimana dan sebagainya. Dengan tanpa kita menyamakan, menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk Allah SWT yang lain. Sebab manusia pun reda. Sebab Allah kata radiyallahu. Betul lah. Anhum waradu'an. Allah reda pada mereka. Dan sahabat-sahabat itu pun reda pada Allah SWT. Dalam surah Al-Bayyinah. Dah ceritakan tentang orang beriman masuk surga dan gini-gini. Radiyallahu anhum waradu'an. Dalika liman khasyia rabbah. Allah reda terhadap mereka dan mereka reda terhadap Allah. Dua-dua reda. Tapi tak sama. Tentulah tak sama keredaan manusia dengan keredaan Allah SWT. Reda Allah SWT lebih besar lagi. Tidak dihadkan dengan sesuatu. Dan demikian itu bagi orang yang takut terhadap Tuhan mereka. Zalika kalimat khasyia rabbah. Jadi ini, dan juga sebenarnya ada satu lagi sifat. Kita dah ada kehendak Allah SWT. Dan kita ada apa tadi? Ridha Allah. Kita ada kemurkaan Allah. Kita ada lagi sifat kat sini. Ada lima sifat. Allah apa? Allah uji mereka. Ujian daripada Allah SWT. Satu lagi sifat Allah SWT. Sifat apa ni? sifat perbuatan, sifat keahlian. Allah yang uji mereka. Baik. Dan sentiasa Allah SWT menguji hamba-hambanya. Sebagaimana Allah telah uji Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebelum ini. Banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah SWT. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Ingatlah apabila Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat dan beberapa perintah dan larangan. فَأَتَمَّهُنَّ, maka Ibrahim telah menyempurnakannya. Dan Allah jadikan dia imam. Kalau tidak sempurna ujiannya, Allah akan naikkan darajatnya lagi. Dia sabar, Allah naikkan dia. قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Allah berfirman, sebenarnya aku menjadikan engkau imam untuk manusia. Qala wa min dzurriyyati, minta lagi untuk zuriatku pun boleh tak? Qala wa min dzurriyyati. Fa qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu 'ahdi qaumaz zalimin. Ya, zuriat kamu akan dapat boleh jadi imam, tapi dengan syarat orang-orang yang zalim tak dapat janjiku ini. Ini keadilan daripada Allah SWT. Yang penting antara yang kita jumpa dalam Al-Quran, anak ni, dia nak dapat anak susah. Nabi Ibrahim AS, umurnya dah amat tua sekali. Baru Allah kurniakan dia anak. Lepas tu Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim bila anak tu dah besar untuk menyembelih. Itu betul dalam Al-Quran. Dan Ibrahim telah sabar. Dia telah taati perintah Allah SWT. Jadi ini perbuatan ni, ujian ni datang daripada Allah SWT. Baik. Jadi ada 5-6 sifat. Jadi kalau kita baca, kalau nak kenal Allah SWT, ni kan orang selalu cerita bagaimana nak kenal Allah. Kitab Makrifatullah. Sampai buat kursus seminar semua kat mana, buat iklan kat surat khabar tu. Tapi mana dia belajar, wallahualam. Makrifatullah dangerous. Padahal apa? Awak nak kenal Allah SWT, baca Quran, baca tafsirnya. Berapa banyak nama-nama Allah SWT di dalam Al-Quran. Berapa banyak sifat-sifat Allah SWT ada dalam Al-Quran. Allah suka apa, Allah tak suka apa. Apa yang Allah siapkan untuk orang yang Allah cintai. Apa yang Allah siapkan untuk orang yang dimurkai. Cara detail dan keadaan orang yang Allah cintai di dunia, di akhirat, Allah bantu dan sebagainya. Semua kita baca Al-Quran. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita banyak baca Quran, tafsiran, banyak baca hadis dan syarahnya, makin mendalamlah makrifat kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini kata Imam Tirmizi, hadis hasan. Hadis hasan maknanya hadis baik. Itu dalam sudut bahasanya. Tapi yang penting di sini adalah hadis hasan ke apa ke, adakah ia hadis yang boleh diterima pakai, boleh diamalkan, boleh dipercayai, diiktikadkan. Itu yang penting di sini. Jadi istilah hadis hasan adalah termasuk hadis yang makbul, hadis yang diterima, boleh digunakan. Satu lagi adalah hadis yang lebih baik daripada itulah hadis sahih. Dan antara hadis hasan dan hadis sahih ada lagi darajat-darajat hadis yang semuanya diterima. Baik. Seperti hasan Dabairihi dan sebagainya. Kenapa dinamakan hadis ni hasan tetapi tidak sahih? Hadis sahih ni lebih bagus. Sebab di dalam sanadnya terdapat perawi yang hafalannya kurang sikit daripada perawi hadis sahih. Kalau hadis sahih perawinya hafalannya 95% ke atas. Baik, kalau hadis hasan hafalannya 75%. Baguslah sebenarnya, tapi kurang sikit. Jadi menunjukkan bahawa kalau dicakap hadis sahih, wah, dia hadis yang apa? Tinggi betul mutu dan nilainya. Dan itu je. Jadi mungkin perawi tersebut tak sampai fiqah lah. Tapi mungkin perawi itu soduk je. Soduk ni satu kalimat yang kata dia dipercayai. Tapi mungkin dia punya hafalan tak tip-top, tak 95%. Ini anggaran saja. Jadi sebab itu dikatakan di sini hasan. Itu je. Tetapi susah nak determine hafalan seseorang itu berapa persen, betul tak? Sebab tu susah kita nak jumpa hadis hasan. Yang kita selalu jumpa hadis sahih. Dan kita boleh jumpa kitab-kitab yang kumpulkan hadis sahih. Banyak. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Ya, Sahih Ibn Hibban, sahih Ibn Khuzaimah. Tapi susah kita nak jumpa. Bahkan tak ada kitab mengkumpulkan, hanya hadis Hasan saja. Ada Hasan Abu Dawud, Hasan Din ada. Tak ada. Sebab apa? Susah nak jumpa hadis macam tu. Itu dia. Baik. Yang penting dia adalah termasuk hadis yang diterima. Kalau jatuh bawah lagi, hafalan dia kurang lagi, maka dia dah terkira sebagai hadis dhaif. Jadi antara tempat atau tata kitab yang banyak memuatkan hadis-hadis hasan yang kita boleh jumpa adalah Sunan At-Tirmizi. Ada apa-apa soalan? Kita lihat ke surat 187. Kita baca hadisnya itu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai suatu bangsa, maka Allah menguji mereka sehingga siapa saja yang redha, maka Allah akan meridainya, dan siapa saja yang murka, maka Allah akan memurkainya. Kata syarah kita, ini adalah khabar gembira bagi seorang mukmin. Kerana jika dia diuji dengan satu musibah, maka dia tidak mengira bahawa Allah membencinya. Dia tidak menyangka bahawa Allah membencinya. Dia tak buruk sangka. Tapi boleh jadi ini merupakan tanda kecintaan Allah terhadapnya. Di antara tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah mengujinya dengan musibah. Jika orang itu redha dan sabar serta mengharapkan pahala dari Allah. Itu syarat yang ketiga kan, ya? Al-ihtisab, yang mengharapkan pahala dari Allah. Pahala apa? Pahala bersabar. Antara pahala sabar adalah dibalas oleh Allah SWT dengan tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Banyak pahala-pahala sabar ini. Jadi kita harapkan pahala tersebut. Maka dia akan mendapat keridaan dari Allah. Tetapi jika dia marah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Baik, dalam hal ini redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni kita ambil sikit je, tak boleh mendalam sangat. Adakah bila Allah redha pada seorang itu, Allah akan redha dengannya selama-lamanya? Dan apabila Allah murka pada seorang itu sekarang, Allah akan murka dengan dia selama-lamanya? Ini permasalahan yang halus. Kita buka sikit je. Apa agak-agak yang kita rasakan? Allah kalau dah redha pada seorang, dia akan redha sampai bila-bila. Allah kalau muka pada seorang, Allah muka dengan dia sampai bila-bila. Atau sekejap Allah berredha, besok-besok Allah boleh muka pada dia, kemudian Allah boleh redha bagi dia balik. Boleh tak macam tu? Itu kemungkinan atau tidak? Di sini terdapat pembahasan daripada sudut qada dan qadar. Bagi mereka yang mengatakan Allah SWT mengetahui semua yang akan berlaku, Allah dah tulis semua yang akan berlaku, baik orang tu buat amalan yang baik ataupun amalan yang jahat, dan Allah tahu apa yang dibuat sekarang dan akan datang. Jadi kalau sekarang ni orang ni beriman, tetapi Allah tahu bahawa akhirnya dia akan mati kafir. Contohnya lah, na'udzubillah, dia murtad. Dan dia buat baik-baik-baik-baik, dia solat apa semua, Allah redha ke Allah masih murka dengan dia? Pasal kita lihat yang belakang tu, Allah tulis dia sebagai apa ni? Orang yang celaka kan? Macam ni? Sebaliknya, orang ni kafir sekarang ni. Sepatutnya apa? Dimurkai oleh Allah SWT. Tapi Allah dah tahu bahawa dia akan apa? Dia akan masuk Islam. Dan balasan orang yang masuk Islam, mati dalam Islam apa dia? Keridaan daripada Allah SWT. Dia macam mana? Jadi bagi mereka yang melihat qada dan qadar Allah SWT tu, mereka tengok daripada sudut ilmu Allah SWT meluas semuanya. Dia tengok yang belakang sini. Tak mungkin Allah redha pada ni, sedangkan Allah tahu dia akan apa ni? Akan murka pada dia besok lusa. Tak mungkin Allah murka hari ni, kemudian besok lusa Allah apa ni? Meredai. Sedangkan Allah tahu ni akan berlaku. Itu hujah mereka. Jadi ini sebenarnya pembahasan yang berbahaya sikit. Bahaya banyak mungkin mereka. Sebab kita tengah masuk tentang perkara yang kita tak ada ilmu tentang. Ini satu perkara yang tidak ada dalil. Jadi Ibn Taymiyyah ada menuliskan tentang hal ini. Jadi wallahu alam, ini jawapannya. Perbuatan redha ataupun sifat redha, sifat murka ni adalah sifat apa? Sifat perbuatan. Sifat perbuatan. Sebagaimana Allah apa ni? Allah mengkehendaki sesuatu, sifat perbuatan Allah SWT, Allah balas, Allah suka, Allah murka, itu adalah sifat perbuatan. Dan perbuatan Allah SWT dipergantung kepada apa ni? Kepada kehendak Allah SWT. Kepada sesuatu yang Allah syaratkan. Jadi kalau syaratkan Allah redha, kalau orang buat macam ni, Allah sepatutnya redha. Jadi besok lusa dia buat jahat, Allah kan suka. Hatta orang yang beriman pun, dalam amalannya, mana ada semua bagus saja? Jaranglah. Atau semua jahat saja. Fasik terus. Mungkin ada buat baik, besok lusa dia keluar dari masjid, dia dah jadi gitu. Dan seterusnya dia taubat datang balik, Allah redha balik. Jadi itu ada pada dia. Jadi itu tidak bukan satu perkara yang mustahil. Jadi kita lihat kepada setiap perbuatan dan kita hukumkan dengan hukum Allah SWT. Siapa buat gini? Allah janji Allah redha pada dia. Ha, memang dia akan dapat redha. Sekarang dia dapat redha. Siapa buat gini? Allah muka pada dia. Eh betul, dia dapat kemukaan daripada Allah SWT. Tak semestinya sampai bila-bila. Tetapi bila kita doa, kan ada doa bahawa kita minta Allah redha kepada kita dengan tidak ada kemurkaan selepasnya sampai bila-bila. Itu baru apa ni? Cerita tentang yang final, keredaan yang tidak dikemudiankan dengan ataupun selepas itu didatangkan dengan kemurkaan. Itu maknanya keredaan yang mutlak sampai bila-bila. Itu bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini ada anjuran bahawa manusia wajib bersabar dalam menghadapi musibah hingga Allah memberikan keredaan kepada misalkan tadi kemuliaan bersabar. Nah, hadis yang berikutnya hadis ke-44. Wa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabi. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن مكان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصار منها فلما فرغ قالت واروا الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. Ini hadis yang panjang, kita bacakan dulu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Abu Talha mempunyai anak lelaki yang sakit. Sewaktu Abu Talha pergi, anaknya meninggal dunia. Ketika Abu Talha pulang, dia bertanya bagaimana kondisi anak kita. Ummu Sulaim menjawab, ada tambahan patutnya, dan dia adalah ibu anak tersebut, anak kita lebih tenang. Nah, wa askanu makan, dia dalam keadaan yang paling tenang. Kemudian isterinya menghidangkan makanan malam dan Abu Talha pun makan. Selesai makan, isterinya berkata, setelah ini kurang ni. Setelah selesai makan, dia pun mendatangi isterinya. Tuma asaba minha, kata Aisyah, tuma asaba minha. Falamma faragha, kemudian setelah selesai, bukan selesai makan. Selesai apa mendatangi isterinya, isterinya berkata, kuburkanlah anak itu. Kemudian pada pagi harinya Abu Talha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu. Beliau bertanya, apakah tadi malam kamu bersetubuh dengan istrimu? Abu Talha menjawab, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keduanya, wahai Allah, semoga engkau memberkahi keduanya. Allahumma barik lahuma. Kemudian selang beberapa bulan, istrinya melahirkan bayi lelaki. Kemudian Abu Talha menyuruh saya, yakni Anas, untuk membawa bayi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyertakan beberapa kurma. Setelah sampai di hadapan Nabi, beliau bertanya, adakah sesuatu yang disertakan bersama bayi ini? Dia menjawab, ini Anas, ya, beberapa buah kurma. Beliau mengambil kurma-kurma itu dan dikunyah sampai halus, kemudian diambil kembali dari mulut beliau, lalu dimasukkannya ke dalam mulut bayi tersebut. Dia diberi nama, kemudian Nabi menamakannya Abdullah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah للبخاري قال ابن عيينة قال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan ibu Ibnu Uyainah, yakni Sufyan bin Uyainah perawinya, berkata ada seorang sahabat Ansar yang berkata, saya melihat ada 9 anak yang semuanya pandai membaca Al-Quran. Salah seorang di antaranya adalah yakni daripada anak-anak Abdullah yang dilahirkan itu. Boleh? Betulkan ya sikit. Lagi sekali ya. Saya melihat ada 9 anak yang semuanya telah pandai membaca Al-Quran, yakni anak-anak siapa? Anak Abdullah yang baru dilahirkan itu. Bukan anak Abu Talha tu. Budak tu punya anak. Dalam riwayat Muslim disebutkan, wa fi riwayatin li Muslim, mata ibnun li Abi Talha min ummi Sulaim, faqalat li ahliha, la tuhadithu Aba Talha bibnihi hatta akuna ana uhadithuhu, faja'a faqarrabat ilayhi asya'an faakala wa syarib, thumma tasanna'at lahu ahsana makanat tasanna'uhu qabla dhalika, fawaqa'a biha, falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, qalat, ya Aba Talha, ara'ayta law anna qawman a'aru ariyatahum ahla baytin, fatalabu ariyatahum alahum an yamna'uhum, qala la, qala la, qalat, fahtasib ibnak, qal faghadiba, thumma qal, taraktini hatta idha talattahtu, thumma akhbartini bibni, فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بمكان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب إنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبو طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدمها حين قدم فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغرو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. هذه كانت كتابة سامبون سلفاس إشاء.